ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنجتن فوائد الفوائد ان شاء الله تعالى. Kalau judul Arabnya al-'abdu baina ni'mati wal hidayah, antara kenikmatan dan juga hidayah. Judul dari Syekh Ali Al-Halami. Ya. Di halaman 151 kalau diceritakan yang di ana ini, seorang hamba berada di antara nikmat dan hidayah. Kita baca dulu terjemahannya. Besarnya nikmat yang diraih seorang hamba bergantung pada hidayah yang dia peroleh. Ya, besarnya nikmat yang diraih seorang hamba bergantung pada hidayah yang ia peroleh. Dan besarnya hidayah yang diperoleh bergantung pada besarnya rahmat dikaruniakan kepadanya. Jadi apabila dirujuk belakang, maka semua itu kembali kepada Allah. Nikmat dan rahmat dari Allah. Sedangkan nikmat dan rahmat adalah salah satu sifat yang identik dengan rububiyah Allah Ta'ala. Artinya Allah pasti maha penyayang lagi maha pemberi kenikmatan. Selain itu, nikmat dan rahmat juga merupakan konsekuensi dari sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala tetap menjadi sembahan yang hak meskipun sebagian orang mengingkarinya dan orang-orang musyrikin menyekutukannya. Siapa saja yang dapat mewujudkan seluruh makna Al-Fatihah dari segi ilmu, ma'rifah, amal maupun perilaku, niscaya dia akan mendapatkan keberuntungan seutuhnya. Dan ubudiahnya menjadi sama dengan ubudiah yang dilakukan oleh hamba-hamba pilihan, yang tentu saja derajatnya berada di atas derajat para ahli ibadah pada umumnya. Wallahu musta'an. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang menekuni Al-Quran, baik dari segi bacaan, dari segi rutinnya tilawah, dari segi tadabbur, pemaknaan, tafsir, i'rab, tajwid, balaghah, sarafnya, dan seterusnya tentang Al-Quran. Jadilah ahlul Quran dan juga mengamalkan kepadanya. Di antara bentuk pendorong untuk mengamalkan Al-Quran adalah selalu rutin mengilmui Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca kitab-kitab tafsir Al-Quran dengan kadar masing-masing yang dimiliki. Kalau kadar antum hanya bisa baca terjemahan, bacalah terjemahan dan jangan membaca yang tingkat tinggi tanpa bimbingan. Ya, dengan kadar masing-masing. Dan kembali anda ingatkan, antum yang belum punya kitab tafsir lengkap semua 30 juz, belilah. Tahun berapa sekarang? 19. Ya, mungkin 20 hari lagi, 10 hari lagi antum harus beli. Enggak di ana tapinya. Beli di yang murah-murah, belilah. Tafsir As-Sa'di misalnya berapa paling? 500.000, 600.000. Atau beli tafsir Muyassar terjemahan Darul Haq, 2 jilid. Ya. Beli, cari. Ya, minta Allah rezeki. Ini demi akhirat kita. Ya, supaya nanti ketika kita ada iskal, ada muskil, ada permasalahan dengan ayat, kita langsung bisa merujuk ke ayat dan tafsirnya ringkas, gitu. Beli, ya, murah, insyaallah. Tafsir Muyassar nggak nyampe 200.000 atau 200.000 mungkin, ya, 2 jilid tebal. Antum beli itu, atau yang lainnya yang murah-murah. Tafsir Ibnu Katsir, misalnya, cetakan Pustaka Imam Syafi'i atau cetakan Pustaka Ibnu Katsir atau cetakan Gemahin Seni Press, itu beda-beda kitab itu. Beli salah satunya, lengkap misalnya, ya. InsyaAllah itu akan menambah khazanah keilmuan kita tentang Al-Quran. Baik. Kita masih berkalungan dengan ayat-ayat di surat Al-Fatihah. Ya. Dan kita akan mengakhirinya di bab ini. Nikmat dan hidayah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, "Wa hadzul 'abdi minan ni'mati 'ala qadari hadzihi minal hidayah." Ala qadri hadzihi minal hidayah. Wa hadzihi minha 'ala qadri hadzihi minar rahmah. Di sini hadzul 'abdi artinya apa hadz di sini? Bagiannya. Besarnya. Hadzul 'abdi minan ni'mah, artinya besarnya kenikmatan yang didapat oleh hamba. Besarnya kenikmatan yang didapat oleh hamba ala sesuai dengan qadri hadzihi minal hidayah, sesuai dengan kadar besarnya hidayah dari Allah kepadanya. Tapi pada orang menikmati hidupnya dengan foya-foya. Hidayah bukan, bukan. Tapi nikmat bukan? Nikmat tapi sementara dan akan menimbulkan luka setelahnya. Ada orang Muslim hamba Allah menikmati hidupnya sebagai pekerja biasa. Ya, dia senantiasa berzikir, insya Allah berzikir. Kemudian sering baca Quran, beribadah sesuai sunnah dan seterusnya. Kenikmatan enggak? Kenikmatan. Sederhana. Dan itu hidayah. Dan kadar hidayah yang besar pada seseorang ketika dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ada spirit mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu lebih tenang hidupnya itu. Imam Ar-Razi hidupnya enggak tenang. Beliau rahimahullah menyusun kitab-kitab yang sebegitu banyaknya. Yang di akhir hayatnya bertaubat beliau. Itu Imam Ar-Razi pada masanya di abad ke 5 atau di abad ke 6 Hijriah akhir-akhir diagungkan oleh banyak dari masyarakat, bahkan sampai sekarang namanya legenda untuk kalangan-kalangan orientalis dan semacamnya. Ya, pemikiran filsafatnya diagungkan karena membuktikan bahwasanya Allah adalah pencipta seluruh alam semesta, bisa memberikan puluhan, ratusan, ribuan dalil bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta. Ya, sampai suatu ketika ada seorang petani, ya, seorang petani ini sedang bertani di ladangnya di dekat jalanan. Dan kemudian konvoi Imam Ar-Razi beserta para pengagumnya, fansnya, berjalan menuju ke suatu tempat. Ya, dikawal oleh banyak dari fansnya. Nah, jalan jauh itu, kemudian pengawal yang depan-depan kan paling awal duluan ketemu dengan petani itu. "Hei, kamu petani, minggir. Ada apa? Ini kan saya mau bercocok tanam sini. Minggir, Imam Ar-Razi mau datang, mau lewat." "Kenapa Imam Ar-Razi?" "Antum enggak tahu Imam Ar-Razi?" kata pengawal. "Antum enggak tahu beliau?" "Ya kenapa dengan Imam Ar-Razi?" "Imam Ar-Razi yang membuktikan bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta semesta alam dengan ratusan dan ribuan hujah." Petani itu heran. "Antum ini, ana ngelihat sawah ana aja, tanaman ana aja, ana udah tahu Allah Ta'ala menciptakannya. Itulah bukti. Buat apa ana jadi imam kalau untuk kayak gitu?" Langsung terdiam dia. Karena yang dibuktikan oleh Imam Ar-Razi adalah Allah sebagai pencipta semesta alam. Itu mudah membuktikannya. Bahkan secara fitrah tanpa dideskripsikan dengan lisan pun semua makhluk mengakui itu. Makanya ada syair, "Likulli syai'in lahu ayah tadullu 'ala annahu wahid." Ada syair seperti itu. Untuk setiap sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwasanya dia adalah Esa yang menciptakan semua ini. Gitu. Baik. Tapi Imam Ar-Razi dalam seumur hidupnya beliau menyesali, di akhir hayatnya beliau menyesal. "Hidup saya itu banyak, pembelajaran saya banyak di dasarkan pada qila wa qalu. Qila wa qalu itu kata dia dikatakan dan mereka mengatakan, kata-kata orang. Disibukkan dengan perkataan-perkataan orang. Tidak disibukkan dengan perkataan Allah dan Rasulnya." Makanya kalau antum perhatikan dalam kitab-kitab Ar-Razi, banyak sekali perkataan-perkataan filsafat misalnya. Perkataan orang-orang dari yang luar Islam bahkan ada. Gak tenang hidupnya, gak tenang. Makanya kita bilang hidup yang tenang itu ketika kita sudah berpatuh pada Al-Quran As-Sunnah, dan juga kita mengenal salaf kita yang solehin. Alhamdulillah, alhamdulillah, tenang hidup itu. Seseorang dapat rezeki gak seberapa mungkin dari segi keuangan, tapi berkah, lebih tenang dibandingkan dengan banyaknya melimpahnya mobil, banyaknya mobil, banyaknya motor, banyaknya kontrakan, banyaknya ini, banyaknya itu, tapi ternyata dia bertaluk kepada manusia, kemudian banyak kesalahan dalam muamalah ekonominya, enggak tenang orang-orang itu. Betapa banyaknya orang-orang itu sekarang. Ya. Nah, jadi hidayah itu kembali ke mana? Kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah sebagai hidayah itu. Kalau seseorang mendalami agama Islam, kemudian dia ternyata ikutin kajian-kajian yang di dalamnya banyak khurafat misalnya. Di dalamnya banyak transfer ilmu gaib. Enggak bakal tenang hidupnya. Karena itu bukanlah hidayah yang benar itu. Itu dari syaitan itu semua, bukan? Nah, alhamdulillah sekarang kita ada kenikmatan dari Allah yang kita rasakan. Kembali kepada Al-Qur'an, memperhatikan lafal-lafal Al-Qur'an, memperhatikan hadis Nabi, memperhatikan hukum syar'i, ya. Alhamdulillah. Itu nikmat. Nikmat semua. Barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah, itu berarti ada masalah besar pada dirinya itu. Apalagi sampai membenci dai-dai Ahlu Sunnah misalnya. Masalah besar banget itu. Baik, kemudian kadar seseorang, kadar kenikmatan yang didapat orang sesuai dengan tergantung kadar hidayah dari Allah. Dan hadzuhu, kadar untuk hamba itu minha, di sini hadzuhu minha sama frame-nya dengan hadzul abdi minan ni'mah, tapi di sini hadzuhu minha adalah hadzul abdi minal hidayah. Dapatnya seseorang akan hidayah Allah itu ala qadri hadzihi minar rahmah, sesuai dengan kadarnya buat dia dari rahmat Allah terhadapnya. Jadi semua itu kembali ke ni'mah dan rahmat. Fa'adal amru kulluhu ila ni'matihi wa rahmatihi. Kembalilah perkara, semua perkara itu kembali kepada kenikmatan dari Allah dan rahmat dari Allah. Dan diantara itu ada pengantarnya, yaitu hidayah. Diawali dengan apa? Rahmat dari Allah. Ya, diawali dengan rahmat dari Allah. Nah, kemudian Allah antarkan rahmat tersebut melalui hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Setelah Allah tunjukkan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Jadi kronologinya dari awal dari apa? Dari Allah, hidayah. Afwan, rahmat. Allah berkehendak untuk merahmati dia. Kemudian Allah menunjuki dia dengan rahmat Allah, sehingga dia mendapatkan kenikmatan hasil dari petunjuk Allah Ta'ala. Iya kan? Begitu kan? Dan itu sesuai dengan spirit lingkup atau spirit kerangka Al-Fatihah. Dari rahmat, hidayah, dan nikmat, mana yang lebih dulu? Ar-Rahmanir Rahim. Iya kan? Kemudian ada ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Sebagai jembatan pengantar menuju ke an'amta alaihim, nikmat. Baik. Dan lafal untuk hidayah itu lafal dengan fi'il amr, dan dimaksudkan di sini doa, meminta kepada Allah. Maksudnya apa isyaratnya? Isyaratnya adalah kita tidak diberi hidayah kecuali kalau kita minta. Gitu. Kita sekarang tahu masing-masing Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tahu semua. Tinggal kita minta, ihdina, berikan hidayah. Supaya kita seperti orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Gitu. Jadi di sini lafalnya ihdina, kita yang minta. Sambil menghambakan diri, minta. Dan lafal ihdina di sini ada dua isyarat juga. Ada dua isyarat juga. Yaitu isyarat pertama, penghambaan benar-benar dengan lafal na, kami, kita, menghambakan diri, bukan saya, tapi kita, seolah-olah budak benar-benar, pion. Kemudian yang kedua, kebersamaan dalam memintakan kepada Allah. Minta kepada Allah kebersamaan. Kami, para hamba Allah, Begitu. Jadi kecil dan tidak egois. Kecil dan menginginkan orang-orang dapat juga. Para nabi mereka berdoa untuk kaumnya yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam di akhirnya. Apa kata Nabi Nuh? Di akhir surat Nuh. Rabbi Firli. Wali-wali daya. Dan untuk orang yang masuk kepada rumahku, ke rumahku dari orang-orang mu'minin, mu'minat. Ya. Kemudian untuk lawannya orang mu'min siapa? Wala tazidil. Wala tazidil zalimina illa tabara. Lawannya orang beriman, orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat musyrik. Kehancuran untuk mereka. Sehingga kalau kita misal doa, jangan cuma doa untuk diri sendiri dulu, tapi dahulukan diri sendiri, kemudian wali-wali daya. Dua orang tua. Kemudian kaumun kaum muslimin. Mu'minin, mu'minat. Gitu. Ya, kecil dan tidak egois. Kalau kecil aja egois, apalagi kalau udah gede. Kan? Itu, isyaratnya seperti itu. Jadi, pertama, rahmat Allah, kembali ke rahmat Allah semuanya. Kemudian, minta dengan rahmat Allah, hidayah dari Allah. Dan kalau Allah kasih, pasti akan diberikan kenikmatan. Dan kenikmatan hidayah itu, kenikmatan maknawi. Yang membuat sesuatu yang bersifat materi tadinya buruk menjadi terlihat indah. Ya, yang tadinya sederhana terlihat seperti bermegah. Ya. Wan-ni'matu war-rahmatu min lawazimi rububiyyatihi. Fala yakunu illa rahiman mun'ima wa dhalika min mujibati ilahiyyatihi. Kenikmatan dan rahmat adalah dari lawazim rububiyyatihi. Lawazim jamak dari lazim, yaitu kelaziman, yaitu konsekuensi dari rububiyahnya. Kalau antum memaknai rububiyah dengan benar, maka antum akan mendapati bahwa rububiyah itu memiliki konsekuensi pemberi kenikmatan dan pemberi rahmat. Kenapa? Karena rububiyah itu kan khaliq, malik, mudabbir. Antum tidak akan mendapatkan orang membuat sesuatu kemudian menghancurkannya setelah itu. Melainkan orang membuat sesuatu kemudian menjaganya. Sebenarnya kita semua itu dijaga sama Allah. Dan penjagaan dari Allah merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Keterjagaan dari sisi kehancuran langsung ini adalah rahmat. Dan keterjagaan dari kemaksiatan adalah nikmat. Maka dua keterjagaan ini, rahmat dan nikmat. Dan kenikmatan yang Allah berikan itu kembali adalah rahmat Allah juga. Jadi sebenarnya semuanya kembali kepada Allah. Maka ketika kita ditimpa azab atau ditimpa musibah, maka kembalikan kepada Allah, karena Allah kasyifud dur, dialah yang akan menyingkap semua madarat. Kadang suatu musibah itu berkelanjutan tanpa henti, tetapi tunggulah, tinggal tunggu menunggu waktu, karena tidak mungkin kita berdoa terus dan membersihkan diri tidak Allah jawab, enggak mungkin. Tapi kita hanya disuruh fasbir li hukmi rabbika. Maka sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Hukum di sini, hukum kauni. Ketetapan Allah Ta'ala yang bersifat kauni, qadar Allah, takdir Allah Ta'ala. Kita perhatikan di sini, di antara nikmat dan rahmat untuk kita, adalah diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Dan alhamdulillah kalau misalnya kita sekarang juga mempelajari Al-Quran, baik dari segi tajwidnya, tafsirnya, lebih-lebih Eropnya, subhanallah. Tapi kemudian, antum lihat di surat Al-Insan. Inna nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila. Ya kan? Baik, inna sebesungguhnya kami, ta'kid. Ya, nazzalna, kami telah menurunkan Al-Quran, alaikal Quran, atasmu Quran, tanzila, maf'ul mutlak, suatu penurunan untuk menguatkan. Itu rahmat bukan? Rahmat itu untuk disyukuri bukan? Nikmat itu untuk disyukuri, ya. Tapi apa kata Allah setelahnya? Bukan fashkuru, enggak, tapi tasbir li hukmi rabbika. Kan? Ya enggak? Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana, inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila, fasbir li hukmi rabbika. Terus apa habis itu? Wala takun wala tuti' minhum athiman aw kafura. Baik. Ibrahnya di fasbir, maka bersabarlah terhadap ketentuan Rabbmu. Baik bersifat syar'i dalam Al-Qur'an dari hukum-hukum syar'i atau hukum kauni, itu takdir Allah taala apa yang terjadi di semua ini. Maksudnya apa sih? Antum kalau belajar Al-Qur'an istiqomah. Isbir sampai akhir hayat. Nanti jawabannya di akhirat nih. Kemudian Rasulullah SAW membawa Al-Qur'an itu, membawa kalamullah, menyebarkannya. Ya. Beliau bersyukur pastinya, bersyukur dengan cara mendakwahinya. Langsung Allah Ta'ala sebutkan fasbir. Kenapa? Karena konsekuensi dari memegang Al-Quran dan As-Sunnah pasti ada banyak rintangan. Pasti itu. Ya, dari manusia ataupun jin. Pasti ada banyak rintangan. Maka isbir, sabarlah. Kalau antum memegang Al-Quran, memegang Sunnah, fasbir li hukmi rabbika. Sabar terhadap hukum, konsekuensi hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah, dan sabar terhadap konsekuensi takdir Allah Ta'ala dari gencaran fitnah manusia dan seterusnya. Kalau antum gak bisa sabar, berarti antum gak teruji. Gak teruji. Kalau gak teruji, maka gak lulus di akhirat. Gitu. Begitu kan? Kemudian ni'mat dan rahmat dari lawazimi rububiyyati. Fala yakunu atau fala yakuna bisa illa rahiman mun'ima. Maka pasti dialah. Tidaklah dia Allah Ta'ala kecuali pasti dialah rahim dan mun'im. Maha merahmati dan maha memberikan ni'mat. Wa dhalika min mujibati ilahiyyatihi. Dan itu adalah konsekuensi dari sifat uluhiyahnya Allah Ta'ala. Rahmat yang terdalam adalah karena kita beribadah kepadanya. Rahmat yang Allah berikan setelah kita beribadah kepadanya. Nikmat yang terindah adalah nikmat yang kita kecapi setelah kita mentaatinya, ya enggak? Antum pernah taat pada Allah suatu waktu, senang dengan ketaatan itu, kemudian Allah Ta'ala pun melemparkan rahmatnya kepada hati kita. Pemandangan yang sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi hati kita tidak sederhana rasanya. Enak. Itu karena kita telah mengamalkan konsekuensi ilahiyah. Yaitu Allah kita sembah benar-benar dalam ibadah. Ya. Bahwa lillahul haq, maka dia adalah sesembahan yang berhak, yang benar disembah. Wa in jahadahul jahilun, meskipun orang-orang yang mengingkari, pengingkar mengingkari. Wa adala bihil musyrikun, dan orang-orang berbuat syirik musyrikun menyimpang darinya, berpaling darinya. Faman tahaqqaqa bi ma'anil Fatihati ilman wa ma'rifatan wa aman wa hala faqad faza. Nanti barang siapa yang tahaqqaqa, mentahqiq, benar-benar merealisasikan makna dalam Al-Fatihah dari segi keilmuan, dari segi ma'rifah. Bedanya ilmu dengan ma'rifah apa? Ilmu itu ada sifat keyakinan. Ya, ilmu, bedanya ilmu dengan ma'rifah, ma'rifah lebih umum daripada ilmu. Ilmu, yakin. Kalau ma'rifah mencakup yakin dan zon. Jadi barang siapa yang benar-benar merealisasikan makna Al-Fatihah dari segi keilmuan atau pengetahuan atau amalan atau keadaan dirinya, faqad faz, maka dia telah menang. Berarti urusan apapun, kesulitan apapun, itu terjawab sebenarnya kuncinya di Al-Fatihah. Atau mau kesulitan apa sekarang? Kesulitan apa? Ada masalah apa sekarang? Coba akumulasikan masalah itu dan kemudian kembalikan ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kita anggap bismillahirrahmanirrahim misalnya ayat dari Al-Fatihah. Apakah kita sudah menyebut asma Allah Ta'ala dalam men-solving problem-problem ini? Pertama, ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan diselingi dengan ujian ini? Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Apakah kita sudah percaya 100% bahwasanya kesulitan ini juga merupakan salah satu bentuk teguran, merupakan rahmat Allah? Malik Yaumiddin. Sudahkah kita juga memperhatikan bahwasanya semua kesabaran, semua ujian ini akan ada nanti imbalannya di Yaumiddin, Yaumul Jazaa? Kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudahkah kita beribadah kepada Allah dengan benar? Sudahkah kita meminta tolong kepada Allah untuk men-solving problem ini? Ya kan? Ihdinash shiratal mustaqim. Sudahkah kita minta pada Allah untuk memberi kepada kita hidayah agar kita tetap mustaqim dalam menghadapi badai ujian ini? Kemudian, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudahkah kita mencontoh Rasul yang juga memiliki musibah dan juga memiliki kesulitan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudahkah kita melihat lembaran-lembaran catatan perjalanan orang-orang terdahulu yang mereka berbuat zalim sehingga hancur karena kezaliman mereka, diberikan kenikmatan kemudian enggak bersyukur, sementara kita seperti ini baru musibah sedikit saja sudah mau kufur? Jadi semua itu Al-Fatihah, semua itu menjawab semua permasalahan kita. Semua maksiat kita, semua permasalahan kita, semua problematika, semua kegelapan kita tentang masa depan dijawab dalam Al-Fatihah selama kita mentahakkuk apa ma'ani Al-Fatihah. Mentahkik, kita apakah kita sudah mentahakkuk makna Al-Fatihah? Secara keilmuan sudah belum? Secara ma'rifah sudah belum? Secara amalan sudah belum? Secara keadaan apakah sudah kita mengaplikasikan kandungan Al-Fatihah ke keadaan diri kita? Sudah atau belum? Nah kalau belum ya pantas gitu. Pantas kita masih kayak gini gitu. Ya kan? Pantas kita masih kesulitan, pantas kita masih sedih. Apa kegagalan ekonomi? Kembalikan kepada Allah dari Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maha Pemurah. Mudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, pencipta semesta alam. Kita minta sama orang belum tentu dikasih. Kita minta sama pencipta semesta alam, mau kekayaan seberapapun Allah punya. Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu, dan seterusnya sampai akhirnya. Al-Fatihah. Jadi kemenangan itu kadang di dunia bukan kemenangan material. Ini kemenangannya. Kemenangan di sini. Para sahabat kan bertanya kepada Rasulullah. Mata Nasrullah. Kapan kemenangan dari Allah? Ala inna Nasrullahi qarib. Dekat kemenangan Allah itu. Kadang kemenangan Allah itu ada di sini. Kemenangan dari Allah Ta'ala. Iya. Percuma secara fisik terlihat menang, tapi secara ini terasa enggak enak. Tapi ketika ini udah enak, insyirahus sudur, insyirahus sudur, dadanya udah enak, maka udah itu menang, pulang semua. Depan itu baduk, tapi ini udah enak, tenang, udah itulah kemenangan dari Allah. Ya kan? Maka kemenangan, ayo kita raih kemenangan dengan mentadaburi Al-Fatihah sering-sering dan mengkorelasikan seluruh keadaan kita dengan Fatihah. Ya, bukan sekadar dibaca, direnungi. Setiap lafal dari Al-Fatihah, kata-katanya itu adalah benar-benar kalimat yang benar-benar terpilih, ringkasan, khulasah, mukhtasar dari seluruh isi Al-Qur'an. Bahkan mukhtasar dari seluruh kitab-kitab yang diturunkan. Mukhtasarnya ada di Al-Fatihah yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Itulah kemujizatan Al-Qur'an, terletak di Al-Fatihah yang selalu kita baca tiap hari. Faza min kamalihi bi awfari nasib. Dari kesempurnaannya dengan sebaik-baik bagian, seluas-luas bagian. Wa sarat ubudiyatuhu. Dan ubudiyahnya, penghambaannya menjadi penghambaan yang khusus, ubudiyah khasah. Ubudiyah itu ada yang ubudiyah ammah, ada yang ubudiyah khasah. Ubudiyah ammah itu adalah semuanya ini, semua makhluk Allah yang hidup ini itu di bawah settingan, di bawah pengaturan Allah, dan mereka khudu' dan mereka akan tunduk di akhirat kelak. Walaupun di dunia kafir, mereka semua ibad, memiliki ubudiyah. Tapi mereka ubudiyah ammah. Adapun ubudiyah khusus adalah ubudiyah yang disertai dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina irtafa'at darajatuhum 'an 'awamil muta'abbidin. Orang yang memperhatikan, mentahakkuk makna Al-Fatihah dari segi keilmuan, amalan dan keadaan, dia akan menang karena karakter ubudiyah dirinya kepada Allah. Itulah ubudiyah khasah, yang mana ubudiyah tersebut mengangkat derajatnya berlebih dibandingkan derajat keumuman orang-orang yang beribadah biasa-biasa saja. Betapa banyak orang beribadah rajin, tetapi tidak ada spirit dalam ibadahnya itu. Imma karena tidak ikhlas, imma karena tidak ittiba'us sunnah, imma karena tidak memahami hikmah dari ibadah tersebut, dan lain-lain macam-macam. Tetapi ketika kita merenungi Al-Fatihah untuk seluruh keadaan kita, maka insyaallah pendekatan kepada Allah lebih-lebih semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahul musta'an. Apa arti wallahul musta'an? Allah lah, kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah, ya musta'an. Jadi ya, ikhlaskan sesuatu, Allah akan menolong antum. Dalam ayat wattaqullah wa yuallimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kamu. Dan wallah ini ya benar-benar aplikasikanlah pokoknya. Ajarkan kaum muslimin, ajarkan orang-orang kebaikan, maka Allah taala akan membimbing antum, mengirsyadkan antum dengan sendirinya dengan izin Allah kepada kebaikan yang bertambah. Ya, zakatul ilm yang akan memberikan tambahan ilmu buat antum insyaallah. Ya, itu yang kita rasakan. Semakin berusaha mengajar, tentu mudah-mudahan juga Allah berikan keikhlasan rezekinya, rezeki keikhlasan. Itu semakin ada sesuatu, banyak hal yang kita pelajari dengan sendirinya, keluar dari lisan kita. Karena kayak gitu. Dan itu kita rasakan, dan mungkin antum merasakan. Keberkahan untuk orang-orang yang mengajar kebaikan di jalan Allah, itu dengan sendirinya akan Allah ajarkan pada dirinya, akan ilhamkan pada dirinya banyak hal-hal bermanfaat yang dia sendiri juga bingung, saya belajar di mana kok bisa punya kaidah seperti ini yang bagus. Kayak gitu. Ya, antum merasakan aja, ajarkan pada orang-orang. Insyaallah Allah akan memberikan banyak hal. Dan tawakal ala Allah, dan jangan usahakan, jangan paparkan wajah antum di depan makhluk-makhluk Allah sebagai wajah yang membutuhkan makhluk-makhluk Allah, tapi wajah yang kaya, yang hanya butuh pada Allah dan berserah diri padanya. Ada di kajian Al-Irsyad, kajian kita yang di rumah yang bahasa Arab, dengan kitab Arab Tafsir Juz Amal dan Al-Irsyad pada hari malam Rabu dan malam Jumat. Di antara hadirin ya yang ngaji di rumah itu ada seorang yang waktu itu absen satu. Anda berpikir mungkin karena kan habis kerja, pulang kerja mungkin macet atau semacamnya, gak hadir. Dan ternyata pada saat pulang kerja itu benar-benar pengen banget ikut kajian. Tergerak pengen banget ikut kajian. Kangen sama kajian, alhamdulillah. Kajian Tafsir Juz Amal dan Al-Irsyad. Nah, naik pakai motor gitu. Tapi ternyata macetnya masya Allah. Macetnya masya Allah. Jadi qadarullah gak bisa ikutan. Tapi mudah-mudahan pahalanya dapat. Itu satu. Korelatif dengan cerita itu. Seorang ibu-ibu berbicara kepada anak. Ibu-ibu itu punya suami, ya punya suami. Ada anaknya satu di rumah. Anaknya perempuan. Nah, ibu-ibu bercerita, anak kenal dengan ibu-ibu itu. ya, bercerita ke ana, mencurahkan perasaan apa, perasaan luar biasanya gitu kan ceritanya. Waktu itu mas ini pengen ke kajian antum di rumah di Cilangkap, tapi qadarullah macetnya banget banget, padahal naik motor, motor aja sampai nggak bisa bergerak. Itu berarti kan macetnya udah afrahul macetin gitu kan, paling parahnya macet gitu kan. Parah banget macetnya. Nah ternyata itu awal bulan pas saat itu dia mengantongi banyak duit, dan rutinnya awal bulan ngasih ke rumah sini, tapi rumah ini nggak mengharapkan dia, cuma memang selalu rutin ngasih. Ah, diberikan kemacetan oleh Allah sehingga nggak bisa pulang secepatnya. Akhirnya belok, oh ya pir, oh ya awal bulan nih, wah, oh iya, harus ngasih gitu lah, ngasih, langsung pulang balik, muter ke tempat ibu itu. Nah, kemudian diberikanlah oleh mas ini fulus dari hasil gajinya sekian persen. Ya, masya Allah. Nah itu ibu itu dengan suaminya dan anaknya pas cerita ke anak, tahu nggak waktu itu malam itu kami hanya punya uang 2000 perak. Tapi kami nggak tahu mau kemana dan kami juga malu untuk minta 2000 perak ya. Cuma punya itu untuk keluarga. Kita nggak tahu besok mau makan apa. Tapi Allah ilhamkan, Allah berikan kemacetan untuk orang itu. Kemudian jadi balik ke rumah ini, gitu kan, untuk ngasih kita duit. Ya, kalau itu terjadi di antum ya, apa ini ibu-ibu ya? Kan ibu-ibu kan suka heri ya, heboh sendiri kadang-kadang. Apa yang kayak gini? Nah, wah, subhanallah, itu hikmahnya. Dari apa? Tawakalnya kepada Allah dan tidak mengemis kepada manusia untuk urusan perut. Dan juga ada di Jakarta Pusat itu seorang ustadz juga, dia DKM masjid, sekaligus suka berkhutbah dan suka mengundang ustadz-ustadz untuk khutbah Jumat di tempatnya. Dia bercerita, beliau bercerita, ana selama jadi DKM dan juga sebagai ustadz juga, sebagai pemateri juga, mengundang banyak orang, beragam jenis ustadz yang ana undang dari beragam macam. Di situ ana belajar keikhlasan. Loh, gimana? Di situ ana bisa membedakan mana orang ustadz yang matre, mana ustadz ini. Kenapa kok gitu? Ada ustadz ana undang telepon, ana undang kajian di masjid ana. Ternyata beliau enggak mau ngisi kecuali syaratnya 7 juta. Aduh, ada yang kayak gitu. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah di sini bukan subhanallah kagum dengan ini. Subhanallah di sini speechless gitu kan. Padahal waladarul akhirah khairul ladzina yattaqun. Akhirat itu jauh lebih ini. Iya. Karena kadang orang sebenarnya ini, kadang orang dibuat miskin tapi dia bersabar. Kenapa Allah buat terus miskin dia? Kenapa Allah terus uji terus dia? Itu adalah tabungan buat akhiratnya, kan? Kemiskinan duniawi yang zahirnya itu adalah kekayaan akhirat yang Allah simpan. Yang akan menjadi qurratu ayun. Tapi Allah sembunyikan sebagian dari surat As-Sajdah. Iya, apa Arabnya? Surah As-Sajdah. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiyat lahum min qurrati ayun. Seorang jiwa tidak akan tahu ya apa yang Allah berikan dari qurrati ayun. Qurrati ayun apa? Qurrati ayun apa artinya? Penetap mata yang membuat mata itu senang lihatnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai jaza. Balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya. Juga ada di ayat lain, jazam bima sabaru wa kanu yuqinun, terhadap kesabaran mereka, dan ketika mereka sabar bukan karena sabar biasa tapi karena yakin. Bima sabaru wa kanu, di ayat ini yuqinun juga bisa, itu benar-benar yakin bahwasanya ini pasti akan Allah berikan nanti. Jadi kamu bisa diantar antum nih. Ada kekurangan sekarang. Udah berusaha tapi tetap kurang. Sabar itu. Ya, sabar. Baik dari segi harta maupun segi ilmu. Karena penghuni surga enggak semuanya ulama, ya kan? Ada penghuni surga yang baca Qur'annya tertatih-tatih tapi dia udah berusaha. Ada penghuni surga yang enggak hafal apa-apa tapi udah berusaha. Tapi Allah Ta'ala mengganjari usahanya itu. Iya, usahanya diganjari bukan banyaknya dulu, tapi usahanya seberapa kadarnya itu. Nah, jadi bagi misalnya ikhwan atau akhwat, udah berusaha benar-benar, tapi belum Allah rizkikan, itu berarti akan Allah rizkikan di akhirat balasannya. Iya. Antum sekarang nyari ilmu, mau belajar bahasa Arab, wah udah hafal ini, gak bisa-bisa. Itu belum Allah kehendaki. Tapi antum berusaha, berarti Allah akan merizkikannya di akhirat nanti. Ya insya Allah. Ya. Karena mungkin aja, kalau antum jadi alim, pinter, belum tentu antum kuat dengan fitnah orang pinter. Ya, belum tentu kuat. Masing-masing ada porsinya yang Allah berikan. Masing-masing menjadi fa'il bagi teks kehidupannya. Masing-masing adalah aktornya bagi teks kehidupannya. Maka jangan pernah menggugat Allah untuk menjadi seperti orang lain. Padahal Allah menghendaki kebaikan untuk menjadi seperti antum. Gitu. Karena kita belum tentu anak kuat dengan godaan yang ada pada antum. Belum tentu anak kuat dengan godaan antum di hidupan antum. Belum tentu. Tapi Allah menitipkan godaan untuk kehidupan anak, kehidupan antum masing-masing. Karena Allah tahu itu insya Allah, kalau antum minta maaf Allah, antum akan bisa melewatinya dengan izin Allah. Gitu. Jadi jangan menggugat apa yang Allah berikan. Ya, apa yang Allah udah berikan, udah itu berarti yang terbaik buat kita. Yang terbaik dari segi yang tercocok buat kita insya Allah ta'ala. Insya Allah. Adapun kekurangan-kekurangan, itulah dunia. Ya kan? Kekurangan yang Allah berikan sekarang, mungkin dari segi harta belum seberapa. Mungkin. Mungkin dari segi pasangan ada kekurangan. Ya jelas. Mungkin dari segi anak yang belum sesuai dengan cita-cita kita, dari segi akhirat. Itulah dunia. Betul. Itulah dunia. Barang siapa yang bersabar, dunia zufar. Dia akan menang di akhirat insyaallah ta'ala. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari fawaidul fawaid ini insyaallah bermanfaat untuk ana, terutama ingin mendapat manfaatnya, dan juga antum. Dan ketika kita mengajar kebaikan kepada orang lain, maka jadikan kita adalah orang yang pertama kali kita nasihati. Selagi kita menasihati orang lain juga. Ya. Semoga Allah memberkati ana dan juga antum semua dan keluarga kita semua. Memberikan rahmat kepada kita semua dan bagi siapapun yang di dalam kesempitan, semoga Allah mudahkan jalannya. Barang siapa yang dijanjikan kebaikan atau yang sebentar lagi akan mendapatkan kebaikan, semoga Allah perlancar urusannya. Semoga Allah berkati semuanya. Dan insya Allah kita bertemu di pekan depan, apapun tidak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ana mohon kepada antum kalau bisa tolong jangan terlambat. Kalau terlambat ana marahin lagi. Ya. Ana marahin bukan karena apa-apa, karena cemburu. Cemburu kok ana terlambat? Kok ana enggak terlambat? Antum kok terlambat gitu loh. Ini cemburu aja. Ya, jangan terlambat kalau bisa. Ya. Jazakumullah khair atas kehadiran antum dan atas atensi antum. Semoga Allah menjadikan ini ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, mana, Pak? Ya, Pak. Ada pertanyaan. Silakan, Pak. Ada pertanyaan tapi saya enggak tahu. Lalu pertanyaan seperti ini. Ada orang saudara. Siapa? Saya mau menolong, Pak. Cuma yang ditolong ini akhirnya membuat saya begitu. Jadi, mereka katakanlah ya, minta tolong kepada yang menolong, tolong apabila ada modal dari dia. Iya. Dari modal dari diskresinya pertandingannya 2-1. 2-1. Jadi kalau di total kita 3 berarti 3. Intinya di volumen itu. Yang tinggi di volumen. Ya, yang punya modal di dolmi ini. Nah, sama yang mereka sama-sama punya modal. Satu sama dua. Jadi yang punya dua lebih banyak begitu.